menciptakan kau nikmat kena. Tak satu pun pria yang akan menolak untuk berkita. Karena pesonamu, karena simpatikmu, kau nikmat kena. Kepribadian serta kelembutan menghias wajah rupawan. Sungguh mulia Tuhan menciptakan dirimu sebagai kembang kehidupan. Yang terima.